Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa basta minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berhubungan Al-Ustaz Luqman Ba'abduf berhalangan untuk melanjutkan kajian Ba'dal Maghrib, maka sebagaimana dalam pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kaum muslimin semuanya. Dan saya memberanikan diri di hadapan ini karena menerapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza stansahaka fansahhu." Jika kamu diminta untuk memberikan nasihat, maka nasihatilah. Dan saya katakan bahwasanya saya yang ada di hadapan kaum muslimin, di hadapan jamaah ini semuanya, bukanlah orang yang paling berilmu, bukanlah orang yang paling bertakwa, tapi kita sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena itulah ciri umat yang terbaik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "La khaira fi qaumin laisu binasihin wa la khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin." Tidak ada kebaikan bagi satu kaum yang tidak mau memberikan nasihat kepada saudaranya, dan tidak ada satu kebaikan bagi satu kaum yang tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat kepada dirinya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an, ayat yang terakhir yang dibacakan oleh Ustaz Luqman sebelum maghrib tadi, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka itu tidak beriman sampai mereka mau menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam jiwa-jiwa mereka, di dalam hati-hati mereka, rasa keberatan sedikit pun terhadap apa yang telah engkau putuskan. Dan mereka benar-benar menerima dengan sepenuh hati apa yang telah engkau putuskan tersebut. Inilah kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi umat ini. Hendaklah posisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hakim dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh kita. Seseorang ketika bermasalah dalam rumah tangganya, baik itu dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tua, hendaklah Rasulullah dijadikan hakim. Demikian juga seorang ketika bermasalah dengan tetangganya, bermasalah dengan majikannya atau teman sejawatnya, hendaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan hakim atas apa yang kita perselisihkan. Dan ini menuntut bagi kita untuk mengkaji dan mempelajari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut bagi kita semuanya mempelajari agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang sempurna. Yang Allah tabaraka wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam ad-dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Allah yang menyempurnakan agama ini, agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama yang sempurna itu tidak boleh padanya ditambah. Berarti kalau ada orang menambah agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menentang ayat ini. Menganggap agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna sehingga butuh tambahan. Agama ini telah sempurna, Allah sendiri yang menyempurnakan. Dan tidak boleh kita menambahnya. Dan juga tidak boleh bagi kita menguranginya. Oh, ini tidak sesuai dengan zaman kita. Jangan. Agama ini sudah sempurna. Allah sendiri yang menyempurnakannya. Kalau ada orang mengurang-urangi aturan atau syariat agama ini, entah dengan alasan tidak cocok dengan zaman kita, ya, atau adat istiadat kita, ya, dia telah menentang ayat ini. Yang Allah sendiri telah menyatakan, Allah telah menyempurnakan agama ini. Demikian juga orang-orang yang merubah-rubah aturan agama ini. Berarti dia telah menentang ayat ini. Allah telah menyatakan bahwasanya dirinya telah menyempurnakan agama. Berarti agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sempurna. Yang tidak boleh bagi kita untuk menambahnya, menguranginya, atau merubahnya. Inilah yang harus kita pelajari, agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan beliau, tentunya majelis hari ini enggak cukup untuk membahas itu. Karena kita harus mempelajari Al-Qur'an. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana hulukuhul Qur'an." Akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Berarti kalau kita ingin mengetahui akhlak Rasul, ayo kita pelajari Al-Qur'an. Di sana kita akan mendapatkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membacanya saja kita butuh berhari-hari untuk menyelesaikannya, apalagi memahaminya. Ya, butuh sabar untuk mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik. Allah tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik untuk kalian ikuti. Allah telah menegaskan bahwasanya pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang baik dalam semua bidang. Dalam masalah ibadah, Rasul panutan kita. Ayo kita pelajari bagaimana ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada teladan yang baik. Yang barang siapa melakukannya akan tentram hidup di dunia ini. Tenang dia. Dan akan istiqomah ya. Kadang-kadang kita ini kalau sedang semangat luar biasa ya. Tapi setelah itu ditinggalkan. Tapi Rasulullah istiqomah amalannya itu. Karena memang yang dibawa oleh Rasulullah ini ajaran yang sempurna. Tidak menjemukan. Bahkan senang seorang itu kalau mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik untuk diikuti oleh kaum muslimin. Baik dalam masalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita. Dalam masalah akhlak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita ya. Demikian juga dalam masalah muamalah, interaksi dengan orang lain, Rasulullah panutan kita. Bagaimana hubungan seorang dengan ayahnya atau orang tuanya, Rasulullah teladannya. Bagaimana seseorang berinteraksi dengan pasangannya, suami istri, Rasulullah teladan kita. Demikian juga hubungan seorang dengan anak-anaknya, Rasulullah sebagai teladan kita. Demikian juga hubungan seorang dengan pemerintahnya, Rasulullah teladan kita yang harus kita panuti. Demikian hubungan-hubungan manusia ini telah Rasulullah jelaskan. Dan dalah kita menjadikan panutan sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik untuk diikuti oleh umat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an. Dalam ayat yang tadi saya bacakan, wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman sampai menjadi mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim pemutus perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang kedua, yaitu tidak mendapatkan di dalam jiwa mereka maupun hati mereka rasa keberatan sedikit pun terhadap apa yang kau putuskan. Yang ketiga, menerima dengan sepenuh hati apa yang telah kau putuskan tersebut. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman, maka tentunya akan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam setiap permasalahan yang dia perselisihkan. Rasul dijadikan hakim. Bimbingan Rasul hendaklah kita pelajari sehingga kita betul-betul menjadikan beliau sebagai hakim. Dan ini menuntut pada kita semuanya untuk kita mengkaji agama Islam yang Allah tabaraka wa taala menurunkan agama ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. yang Allah tidaklah menerima agama ini kecuali Islam. Dan agama yang diterima hanya Islam. Innad-dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang hanya diterima di sisi Allah, itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menyempurnakannya dan Allah telah ridho agama Islam tersebut sebagai agama bagi kaum muslimin. Wa raditu lakumul Islam dina, kata Allah. Dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Kalau Allah ridho Islam sebagai agama bagi kita, maka hendaklah kita ridho terhadap agama ini. Apa yang disyaratkan oleh Islam, hendaklah hati kita ini ridho, senang dan menerima itu, ya. Karena Allah ridho padanya. Ini sikap seorang mukmin. Dan sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Kana hulukul Qur'an, kata Aisyah, akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu semuanya yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an, semuanya benar. Dan tidak boleh ke orang mukmin meragukan tentang Al-Qur'an, tentang kebenaran Al-Qur'an. Allah telah menjelaskan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Al-Qur'an, ya. Kitab maksudnya adalah Al-Qur'an. Inilah Al-Qur'an. La raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Di dalam Al-Qur'an tidak ada sesuatu yang ragu. Artinya semua Al-Qur'an itu adalah hak. Dan orang mukmin hendaklah yakin atas kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an. Tidak ada keraguan. Jangan sampai kita ragu dalam kebenaran Al-Qur'an ini. Apa yang diberitakan oleh Allah pasti benar. Apa yang dijanjikan oleh Allah pasti terwujud. Apa yang Allah ancamkan pasti terwujud. Maka seorang mukmin harus yakin tentang kebenaran Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia. Agar manusia hidup di dunia ini bahagia. Lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Maka hendaklah Al-Quran jadikan petunjuk. Tetapi di dalam ayat yang saya bacakan tadi, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia Al-Quran tersebut sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Sebetulnya Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia seluruhnya. Tetapi dalam ayat ini Allah menyebutkan hudal lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak disebutkan hudal linnas. Padahal dalam ayat yang lainnya hudal linnas. Memang Al-Quran ini Allah turunkan supaya menjadi petunjuk bagi manusia. Tetapi ternyata tidak semua manusia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dia. Yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dia adalah orang-orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwalah yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup dia. Tidak semua orang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Padahal sebetulnya Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. supaya bahagia hidup di dunia ini, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Tetapi disebutkan di sini, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Memang, ketakwaan yang ada dalam dada seorang itulah yang mendorong orang tersebut menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sebagai orang yang mukmin hendaklah mengimani tentang masalah Al-Quran ini. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Dan agama Islam, di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama ini. Namanya sempurna, yaitu mencakup segala sesuatu. Tidak ada suatu kebaikan, melainkan telah disebutkan dalam agama kita ini. Agama Islam yang telah Allah sempurnakan ini. Dan tidak ada suatu keburukan, melainkan telah disebutkan di dalam agama kita ini. Setiap kebaikan, pasti agama ini telah memerintahkan umat ini untuk melaksanakannya. Setiap keburukan, pasti telah dijelaskan dalam agama ini untuk ditinggalkan. Inilah kesempurnaan agama Islam. Di dalam menjalankan agama, terdapat bimbingan dari syarat kita ini. Syarat kita bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bersumber dari Al-Quran dan sunnah rasul, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang agama, inilah sumbernya. Yaitu yang dijadikan rujukan, pedoman di dalam menjalankan agama adalah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penjelas Al-Quran. Yang merinci sesuatu yang global. Yang mendetailkan sesuatu yang sifatnya umum. Itulah Al-Quran. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah sebagai tafsirul Quran. Hadis-hadis Nabi itu sebagai penjelas Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang Al-Quran ini. Dan Allah serahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada umat ini. Dan semuanya sudah dijelaskan. Inna allaha katabal hasanat wa sayyiat. Tsumma bayyana dzalik. Sungguhnya Allah telah menetapkan hasanat wasayyiat. Perkara yang baik maupun yang jelek itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan oleh Allah. Tsumma bayyana dzalik, dan Allah telah menjelaskan yang demikian itu. Di dalam bimbingan agama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal sudah jelas. Yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya Di antara yang halal dan yang haram, ada perkara-perkara yang mustabihat. Ada perkara-perkara yang samar. Maksudnya tidak jelas apakah ini halal atau haram. Di antara yang halal dan yang haram, ada perkara mustabihat. Ada perkara yang samar hukumnya. Bagi siapa samar hukumnya tersebut? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara yang samar hukumnya tersebut tidak diketahui hukumnya oleh mayoritas manusia. Dari sini kita memahami bahwasanya perkara mustabihat, perkara yang samar, di dalam perkara yang samar, manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu orang-orang yang tidak mengetahui perkara mustabihat tersebut, apakah halal atau haram. Dan ini jumlahnya banyak. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidaklah mengetahui perkara mustabihat tersebut, apakah hukumnya halal atau haram. Siapa? Mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Berarti di situ ada yang mengetahuinya. Yaitu selain orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu. Siapa mereka itu? Yaitu orang yang alim. Para ulama. Jadi, di sisi ulama, yang kokoh ilmunya, perkara itu terbagi menjadi dua. Halal atau haram. Tidak ada yang ketiga. Bagi orang yang berilmu, perkara itu hanya dua. Halal atau haram. Tapi, bagi keumuman manusia, perkara itu menjadi tiga. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga mustabihat. Dia tidak tahu apa hukumnya ini, halal atau haram. Dia jahil, tidak tahu dia. Apakah hukumnya halal sehingga bisa dikerjakan atau haram sehingga ditinggalkan. Syariat kita telah membimbing kepada kita. Ketika posisi kita sebagai orang yang tidak tahu, maka syariat ini memerintahkan kepada kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Fas'alu ahlat tikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, kepada orang-orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jadi, bagi orang-orang yang tidak mengetahui tentang suatu permasalahan, apakah halal atau haram, maka jangan berkomentar. Karena dia tidak punya ilmu. Jangan mengatakan halal, dan jangan mengatakan haram. Jangan komentar, diam. Kemudian, hendaklah dia bertanya kepada orang yang alim. Orang yang berilmu. Ketika sudah mendapatkan jawaban dari orang yang berilmu, kalau itu halal, kerjakanlah. Kalau itu haram, tinggalkanlah. Demikianlah dalam agama ini. Jadi kalau kita beragama, dalam menghadapi suatu permasalahan apapun, kita tahu dengan dalil-dalilnya, suatu perkara tersebut halal, ya. Karena Al-Quran mengatakan demikian, hadis Nabi mengatakan demikian-demikian. Tahu kita ini halal, silahkan kerjakan. Itu halal. Jangan ragu lagi. Kerjakan. Itu halal. Kalau perkara tersebut diketahui dari kitabullah dan sunnah rasulnya, dia perkara yang haram, maka syariat memerintahkan kita tinggalkan. Jadi kalau kita tahu suatu perkara itu halal, kerjakan. Sekalipun seluruh manusia meninggalkan. Karena kita tahu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ini halal. Kalau kita tahu perkara tersebut adalah haram, maka tinggalkan. Tahu. Tidak boleh zina, tidak boleh minum khamar. Ya. Dalilnya sudah kita ketahui dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Ya. Maka tinggalkan. Sekalipun mayoritas manusia melakukannya. Demikian sikap seorang mukmin. Beramal di atas ilmu. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Allah melarang seseorang beramal tanpa ilmu. Wala takfu ma laisa laka bi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai tanggung jawab. Maka hendaklah kita ketika beramal dibangun di atas ilmu. Kalau kita tahu itu halal, jangan ragu-ragu, kerjakan, itu halal. Kalau kita tahu perkara itu haram, tinggalkan. Sekalipun mayoritas manusia melakukannya. Kalau kita tidak mengetahui hukumnya, apakah ini halal atau haram, maka dibimbing dalam syariat, tawakuf, artinya diam. Jangan berkomentar, jangan mengatakan halal, jangan mengatakan haram. Diam, kemudian kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kalian kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Kalau kita beragama Islam seperti ini, maka selamat kita. Di dunia dan di akhirat. Maka selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Dan tentu orang-orang yang demikian ini menjalankan agama, dia melakukan itu atau meninggalkan sesuatu karena Allah memerintahkan sesuatu tersebut sehingga dia kerjakan. Dia meninggalkan sesuatu karena Allah melarang sesuatu tersebut sehingga dia tinggalkan. Kalau dia tidak tahu tentang sesuatu, dia tidak berkomentar. Kemudian dia bertanya kepada orang yang alim. Ketika tahu sesuatu itu adalah haram, dia tinggalkan. Kalau tahu sesuatu itu adalah halal, dia kerjakan. Inilah bimbingan secara global tentang menjalankan agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu isya sudah dekat, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada kekurangannya, maka saya minta maaf. Dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada kebaikannya, maka itu datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa mengamalkan kebaikan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.